عليه وسلم تسليما كثيرا وبعد نستمر kita teruskan kembali pembahasan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang kitab zakat. Terakhir yang telah kita bahas yaitu masail yang berkaitan kitab zakat dari Darul Bahiyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Terakhir yang kita bahas yaitu tentang siapa saja mereka yang berhak untuk menerima zakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat ke-60. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فرضة من الله والله عليم حكيم. الله سبحانه وتعالى menyebutkan ada 8 kelompok yang mereka berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang telah kita bahas yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa tahrumu ala bani Hashim wa mali wa mawalihim wal aghnia wal aqwiya al muktasibin, bahwa zakat itu haram diberikan kepada Bani Hashim dan maula-maulanya dan juga diberikan kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang kuat yang mampu untuk mencari nafkah. Qala rahmatullahi taala alaih. Kita masuk ke bab yang berikutnya. Qala Syaukani rahmatullahi taala alaih, bab shadaqatul fitr. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab tentang zakat al-fitr. Bab shadaqatul fitr. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, hiya sa'un min al-qut al-mu'tad an kulli fardin wal-wujub على سيد العبد والمنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطر عليه، ومصرفها مصرف الزكاة. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, hiya sa' min qutil mu'tad. Zakat fitr hiya sa', yaitu satu sa' min qutil mu'tad, dari makanan pokok. Al-qut itu makanan pokok. Al-mu'tad itu kebiasaan. Ini makanan biasa yang dia makan tiap hari. Kalau kita di sini, makanan yang qut mu'tad, beras, ruz. An kulli fardin. Dalam an kulli fardin, yaitu kepada setiap seseorang. والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه. Wajib kepada sayyid العبد, sayyid العبد juga sayyid dan juga mempunyai budaknya, munfiq as-saghir, anak kecil, wa nahwihi, dan juga yang lainnya. Wa yakunu ikhrajuha qabla salatil id, dan dikeluarkan itu sebelum melaksanakan salat id. Wa man la yajidu ziyadatan ala quti yaumihi, dan barang siapa yang tidak mendapatkan ziyadatan, tambahan, dari makannya sehari satu malam, fala fitrata alaih, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wa masrifuha masrifu zakah, dan masrifuha yakni dikeluarkan, mereka yang berhak untuk menerima zakat fitr, masrifu zakah, itu masrifu az-zakat, itu sebagaimana di dalam ayat surat At-Taubah, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Baik, ini pembahasan tentang zakat al-fitr. Zakat al-fitr itu dikeluarkan ketika akhir dari bulan Ramadan, ini malam Id, dan dikeluarkan sebelum melaksanakan sholat Id, waktunya sampai sebelum sholat Id. Zakatul Fitr hukumnya adalah wajib, berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, hadis Ibnu Umar, juga hadis yang lain, bahwa Nabi SAW mengatakan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr sa'an min tamrin atau sa'an min syairin ala al-abdi wal-hur wal-zakar wal-untha والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه. Di dalam hadis ini Nabi alaihi wasallam mewajibkan untuk kepada umatnya untuk mengeluarkan zakat fitr. Yaitu satu sok min tamrin, dari kurma, atau sa'an min syair, atau satu sok dari syair gandum, syair. Naam. Dan asnaf yang dikeluarkan zakatul fitr sebagaimana datang dari hadis Nabi SAW, yang diantaranya yaitu at-tamr, az-zabib, bur, wasy-syair, wal aqid, itu semuanya yang diperbolehkan untuk dikeluarkan zakat al-fitr. Naam. Hiya sa' min qutil mu'tad. Di dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW mengatakan seseorang mengeluarkan zakat shadaqatul fitr, zakat fitrah, yaitu dari makanan kebiasaannya. Awsa'an min aqid. Hadis Abi Sa'id al-Khudri. Dalilnya hadis Abi Sa'id al-Khudri. Nabi SAW mengatakan, kunna nu'tiha fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sha'an min ta'amin. Satu sha' min ta'amin. Aw sha'an min tamrin, aw sha'an min sya'irin, aw sha'an min zabibin. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain, aw sha'an min aqit. Aqit itu susu yang kering. Ada pembahasan yang nanti kita akan bahas. Dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan zakat fitrah ketika pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sha'an min ta'amin, yaitu satu sha' dari makanan. Makanan di sini adalah makanan pokok tempat itu. Makanan pokok daerah itu. Dengan ini para ulama menyebutkan bahwa seseorang mengeluarkan zakat al-fitr dari makanan pokok yang dia makan di daerahnya. Yang dia makan di daerahnya. Nah. Kewajiban zakat fitr, Nabi SAW mengatakan, alal abdi wal hur, budak dan juga seseorang yang merdeka, wal zakar wal unsa, laki-laki ataupun perempuan, was saghir wal kabir, anak kecil ataupun orang yang sudah dewasa, minal muslimin, dari orang-orang muslim. Ini dalil bahwa zakat fitrah itu wajib dikeluarkan budak, orang juga merdeka, anak kecil, dewasa, laki-laki dan juga perempuan. Semua wajib untuk mengeluarkan zakat al-fitrah. Anak kecil yang kita nafkahi, orang tuanya yang mengeluarkan zakatnya. Orang tuanya yang mengeluarkan zakatnya. Naam. Kemudian Nabi SAW Al-Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala menyebutkan hiya sa', satu sa'. Telah kita bahas bahwa satu sa' itu berapa mud? Arbatu amdat. Syekh Muthaimin rahmatullahi ta'ala alaih, pada pembahasan biji-bijian itu, satu sok sekitar 2040 gram. Ini 2 kilo, 40 gram. Dan di fatwanya, Al-Alamah Syekh Muthaimin rahmatullahi ta'ala alaih, menyebutkan bahwa ruz, beras, itu ketika dilihat, itu beratnya sekitar, ketika ditimbang itu beratnya sekitar 2100 gram. 2100 gram, jadi 2 kilo 100 gram. Nah, kebanyakan orang mengeluarkan 2 kilo setengah. Kebanyakan orang mengeluarkan, ini melebihkan, jadi 2 kilo setengah. 2 kilo setengah. Nah, kemudian masalah yang berkaitan tentang zakat fitr, itu diantaranya para ulama menyebutkan di dalam zakat fitrah itu tidak boleh seseorang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Maksudnya juz. Hal ini sebagaimana pendapat dari jumhur ulama. Bahkan Syekh Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih menyebutkan di dalam fatwanya bahwa seseorang tidak boleh untuk mengeluarkan qimah itu dengan bentuk uang. Mana ya juz? Contohnya dia perkirakan satu apa dua satu so itu sekitar misalkan 2 kilo setengah beras, contohnya sekitar 25.000 misalkan. 25.000. Dia keluarkan. Dia sama istrinya, dia mengeluarkan 50.000. Fahadala yujzi. Kenapa? Karena Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah dalam bentuk tadi. Itu korma, syair, zabib, dan juga min ta'am, makanan. Dan pada zaman Nabi SAW, itu ada dinar, ada dirham. Akan tapi yang diwajibkan adalah tadi, sa'an min tamrin, sa'an min syairin, sa'an min zabib, wa sa'an min ta'amin. Sehingga di dalam zakatul fitr harus dalam bentuk makanan. Itu makanan sehari-hari, yaitu kalau di kita beras. Nah. Kemudian di dalam memberikan zakatul fitr itu sebelum sholat Id. Sebelum sholat Al-Id. Nah. Dikatakan oleh Imam Syaukani, wa yakunu ikhrajuha qabla sholatil Id. Dan mengeluarkan zakatnya itu sebelum sholat Al-Id. Dengan dalil hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang tadi kita baca. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Dan diperintahkan untuk mengeluarkan zakatul fitr sebelum manusia itu keluar melaksanakan salatul Id. Nah. Ya kalau emang kepepet ya subuh-subuh boleh, jais. Yang jelas sebelum manusia melaksanakan salatul Id. Nah. Dan ini merupakan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amara an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. وقال الإمام شوكاني رحمة الله تعالى عليه ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه. Dan barang siapa yang tidak mendapatkan ziyadatan ala quti yaumihi wa lailatihi, maka tidak ada zakat fitrah. Karena dia termasuk dari orang-orang yang miskin, yaitu orang-orang yang hanya mendapatkan makanan pada waktu itu. Sedangkan besok, wallahu ta'ala alam. Dan juga orang-orang para fuqara yang mereka tidak mendapatkan makanan pada hari itu, apalagi besoknya. Sehingga mereka yang tidak mempunyai makanan atau tidak ada tambahan, termasuk orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang miskin, fuqara wal masakin, maka tidak ada zakat fitrah kepada mereka. Nah, tidak ada zakat fitrah kepada mereka. Wa masrifuha masrifuz zakat. Masrifuha masrifuz zakat. Dan diberikan kepada masrifuz zakat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Qala rahimahullahu taala. Kita masuk ke yang berikutnya. Kitabul Khamis. Yajibu fima yughnam fil qital wa fil rikaz wa la yajibu fima ada dalik wa masrifuha man fi qawli ta'ala wa'lamu annama ghanimtum min syai'. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang ar-rikaz. Pembahasan terakhir dari pembahasan zakat, yaitu pembahasan ar-rikaz. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, yajibu diwajibkan fima yughnam fil qital. Fima yughnam fil qital, yaitu yughnam, dia mendapatkan ghanimah fil qital, dalam peperangan. Wa fir rikaz, fir rikaz, dan juga pada rikaz. Wa la yajibu fima ala dzalik, dan tidak ada kewajiban selain dari itu. Wa masrifuhu man fi qawli ta'ala, dan masrifuhu, dan diberikan zakatnya tadi, yaitu wa'lamu ma'an annama ghanimtum min syai', tahuilah bahwa ya ghanimah yang kalian tidak dapatkan, min syai', dari sesuatu. Ini pemasalan tentang al-ghanimah fil qital, dan juga tentang ar-rikaz. Baik. Pembahasan yang pertama, yajibu fima yughnam fil qital, tentang permasalahan ghanimah fil qital. Ini pembahasannya insyaallah taala dibahas di pembahasan kitabul jihad. Kitabu al-jihad. Wafir rikaz. Sekarang kita bahas masalah yang berkaitan tentang ar-rikaz. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wafir rikaz. Rikaz dikatakan oleh para ulama bahwa ar-rikaz yaitu harta, المال المدفون في الجاهلية وهم من كانوا قبل الإسلام. Bahwa ar-rikaz yaitu harta yang terpendam, في الجاهلية, kepunyaan orang-orang jahiliyah, yaitu mereka sebelum Islam. Ini namanya ar-rikaz. Sawaun kana zahaban aw fiddah. Walaupun yang didapatkan dari harta emas ataupun perak. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah merupakan peninggalan-peninggalan jahiliyah? Dikatakan oleh para ulama dengan korina-korina, yang diantaranya seperti nama rajanya, misalkan, atau ada tanggalnya. Ketahui ini merupakan peninggalan-peninggalan jahiliyah sebelum Islam. Nah, dengan korina-korina tadi. Kalau tidak ada tanda-tandanya, korina-korinahnya, maka ini namanya luqatah, barang temuan. Ar-rikaz dengan luqatah itu berbeda. Kalau rikaz itu al-mal madful fi jahiliyah, kemunyaan orang-orang jahiliyah itu sebelum Islam. Sedangkan luqatah yaitu harta penemuan Bisa saja punya orang yang pemilik tempat itu, atau 2 tahun, 3 tahun yang lalu, ini namanya luqathah. Maka kalau rikaz, hukumnya hukum rikaz. Kalau luqathah, maka hukumnya hukum luqathah. Kalau luqathah, hukum luqathah, maka wajib untuk diumumkan selama 1 tahun. Selama 1 tahun, umumkan. Saya menemukan di sawah ada peti isinya emas. Orang nyimpen di situ, misalkan. Atau ada yang lainnya. Tidak ada tanda-tanda jahiliyah. Ini mungkin baru 4 tahun atau 5 tahun. Atau dalam bentuk uang. Uangnya uang tahun, misalkan tahun 2000 atau tahun 95. Ini namanya luqathah. Maka kalau luqathah di sini, diumumkan selama 1 tahun. Dan hukumnya, pembahasannya ada pembahasan khusus tentang luqathah, barang temuan ada. Sedangkan kalau rikaz tadi, yaitu mal madfun fil jahiliyah, wahum man kanu qabla al-islam, tanda-tandanya sebagaimana tanda-tanda yang kita sebutkan. Dan rikaz ada zakatnya yang harus dikeluarkan sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fi rikaz al-khumus. Wa fi rikaz al-khumus. Apa judul yang pembahasan kita bahas ini? Kitabu Al-Khumus, sah. Itu kitabul khumus, ini wajib yang dikeluarkan dalam rikaz di sini itu khumus. 1/5. 1/5. Atau kalau persentase berapa persen? 20%. 1/5. Atau kalau persentase itu sekitar 20%. 20%. Nah, kemudian masalah yang tentang rikaz di sini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi rikaz al khumus. Rikaz yang dikeluarkan yaitu khumus. Berapa nisabnya? Itu tidak ada nisabnya. Itu tidak ada nisabnya. Sehingga dikeluarkan dia dapat sedikit, dapat banyak. Maka dikeluarkan 1/5. 1/5. Dan tidak disyaratkan nisab. Karena tidak ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa rikaz itu harus ada nisabnya. Nah. Dan dikeluarkan 20%. Kenapa dikeluarkannya begitu banyak? Karena dia mendapatkannya juga tidak dengan susah payah. Dapat temuan jahiliyah. Jelas dia nemu. Sudah. Tidak kerja. Tidak apa-apa, tahu-tahu lagi bikin sumur. Ada rikaz. Tanda-tandanya ya tadi. Nama jaman-jaman jahiliyah sudah. Sudah tidak tahu ini punya siapa. Orang-orangnya mungkin sudah meninggal semuanya. Zaman-zaman dulu sudah jahiliyah. Ketika dijual laku 1 miliar. Sudah enggak kerja. Cuma gali dapat 700 miliar. Jadi keluarkan 20%. 20%. Berapa? 200 juta. Nah, kalaupun dia dapatnya sedikit. Dapat peninggalan cuman segini, cil. Pas dijual harganya 2 juta. Sudah. Rikaznya dikeluarkan. Tapi masalah rikaz seperti ini, masalah yang jarang dibahas. Kenapa? Karena rikaz di sini perkara yang jarang terjadi. Perkara yang yang jarang terjadi, sehingga para ulama dalam permasalahan ini tidak banyak meluas. Perkara yang jarang terjadi, ya. Kalaupun dapat, itu kebanyakan luqathah, bukan pada zaman-zaman jahiliyah luqathah. Orang-orang yang punya kepunyaan kampung di situ, misalkan sengaja disimpan, kemudian kepunyaan orang kampung di situ, maka ini namanya luqathah. Namanya luqathah. Karena pada zaman jahiliyah sebelum Islam itu berapa tahun sudah, zaman sekali. Perkara yang jarang terjadi, rikas. Taib. Ini masalah yang berkaitan tentang rikas, yaitu zakat yang harus dikeluarkan, yaitu 1/5, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afir rikas khumus. Di sana terdapat hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang harta karun. Ketika seseorang mendapatkan, Nabi mengatakan, in wajadtahu fi qaryatin maskuna fa'arifhu. Apabila engkau mendapatkan di desa yang ada penduduknya, fa'arifhu, maka arifhu itu umumkan, karena kemungkinan punya mereka. Wa in wajadtahu fi qaryatin ghairi maskuna, engkau dapatkan di qaryah ghair maskunah yang tidak ada penduduknya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa fi rikaz al khumus, maka itu namanya rikaz, maka zakatnya al khumus 1/5. Baik, dengan ini kita sudah selesai. Taib. Kemudian zakat dari rikaz, masrifuhu masrifu fai, masrifnya masrif fai. Dikatakan oleh para ulama, maka kembali kepada al-imam muslimin, untuk kepentingan negara, maslah daulah, kembalikan kepada al-amir, pada pemimpin. Mau dipakai untuk kepentingan daulah dan lain sebagainya, karena ini masrifuhu, yaitu masrifu fai. Apa itu fai? Ada pembahasannya, yaitu pembahasannya nanti pada pembahasan kitab jihad. Masalah fai itu berbeda pembahasannya tentang masalah yang berkaitan tentang jihad. Baik. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang kitab zakat min awal ila akhirih. Mudah-mudahan bisa dipahami pembahasan zakat di sini. Taib, ada masalah yang berkaitan tentang, ada soal apakah bayi yang masih dalam kandungan wajib membayar zakatnya. Di sana disebutkan oleh para ulama bahwa khilaf tentang masalah janin. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahmatullahi taala alaih, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa zakat fitrah ghair wajibah lal janin. Tidak ada kewajiban untuk janin. Nah. Dan juga ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama yang lain. Lima ada, karena janin kita belum mengetahui apakah dia keluarnya hidup atau mati. Nah, bagaimana diwajibkan baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah? Dan Nabi Alaihi Wasallam mengatakan bahwa zakat fitrah itu budak atau orang merdeka, wal kabir wal saghir. Nah, wal kabir wal saghir. Sehingga di sini janin tidak disebutkan. Dan al-Allamah Syaikhul Utsaimin rahmatullahi taala alaihi di dalam fatwanya beliau menyebutkan bahwa zakat janin itu la yadulu alal wujub wa inama yadulu alal istihbab. Ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahmatullahi taala alaihi bahwa zakat janin tidak ada kewajiban tapi mustahab. Tapi wallahu alam bahwa zakat janin tidak dikeluarkan. Nah. Karena dia belum lam yasbut lahu ahkamud dunya illa fil irf wal wasiyah, dengan syarat keluar masih hidup, bahwa janin itu belum ada yang berkaitan dengan masalah hukum-hukum dunia, karena dia masih dalam perut ibunya, illa kecuali pada warisan, kecuali pada warisan atau wasiat, itu juga dengan syarat apabila keluar hayyan. Nah. Sehingga dalam keadaan seperti ini, wallahu ta'ala alam, janin tidak ada zakatnya. Tapi insyaallah ta'ala pertemuan berikutnya kita masuk ke kitab sadis, yaitu kitab siam. Terus sebentar lagi kita akan kurang lebih berapa bulan lagi Ramadan? 2 bulan lagi. Nah, sebentar lagi. Sehingga masail-masail tentang masalah Ramadan juga dekat dengan Ramadan. Dan insyaallah kita akan bahas. Kita akan bahas. Sehingga sebelum masuk Ramadan, kita selesai pembahasan dari kitabus siam. Setelah kebu kitabus siam, kitabul hajj. Haji. Masya Allah. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah.